Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi. Bitaharatil qulubi. Fassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlil muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir kurubana minan nifaq wa minal kibri wal riya wa minal hikdi wal hasad wa minal ujbi وحب الدنيا. عنا يا ربنا على تطهير قلوبنا وتزكية أنفسنا واخسرنا يوم القيامة مع زمرة أصفيائك وأوليائك مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah harus terus kita perbarui, kita perbanyak. Karena ketahuilah bahwa nikmat Allah tidak pernah henti Allah curahkan kepada kita. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat kesempatan bagi siapapun di dunia ini, kesempatan untuk menapakkan kakinya berjalan menuju surga Allah. Dan apa yang kita lakukan saat ini adalah menapakkan kaki di jalan surga Allah. Seperti disabdakan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi وفيها علما سهل الله به سهل الله له طريقا الى الجنه. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuju ilmu, maka ketahuilah itu artinya Allah telah permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat besar dari Allah, kita bisa istiqomah di sini, tinggal kita terus mensyukuri, kemudian kita tata hati kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, bukan sekedar hafalan. Alangkah banyaknya orang menghafal ilmu tapi ternyata tidak dirasakan oleh hatinya, sehingga tidak dilakukan oleh anggota tubuhnya. Sehingga ilmu yang manfaat ini penting sekali. Dan Nabi yang ilmunya pasti manfaat pun mengajari kita dalam doa yang beliau panjatkan, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi ilmunya pasti bermanfaat, tapi kenapa Nabi berdoa, ya Allah jauhkan aku, lindungi aku dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Itu sebenarnya doa untuk kita, sehingga jangan sampai kita tertipu seolah-olah kita mendapatkan ilmu sudah punya makom tinggi karena mendengar firman tentang orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi ternyata niatnya kurang benar, niatnya kurang lurus, sehingga yang ia dapat pun bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah, akan tapi justru dengan ilmu itu semakin jauh, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah, tidak ada keinsyafan di dalam hatinya akan sebuah kebenaran, itu hidayah. Maka ketahuilah, ilmu tanpa hidayah dan keinsyafan bukan menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, kita dengan kitab Safinatun Naja. Kitab kecil bentuknya, tapi gede manfaatnya. Dan di dalam kitab itu kita belajar tentang ilmu ibadah lahir. Mulai dari berwudu, membersihkan jasad kita, lahir kita dengan berwudu, kemudian mandi besar, mencucikan najis, dan seterusnya. Akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membersihkan batin kita. Sehingga insya Allah silsilah majelis kita di pertemuan yang akan datang akan kita gabungkan antara membersihkan amal batin atau membersihkan batin kita sekaligus membersihkan lahir, belajar ilmu batin sekaligus belajar ilmu lahir. Jadi ilmu batin, ilmu membersihkan hati, silsilah membersihkan hati agar kita tidak tertipu. Banyak orang beramal baik tapi tidak dicermati, ternyata digerogoti oleh riyanya. Sehingga tidak ada yang ditemui amalnya di akhirat nanti. Kelihatannya di dunia dia punya segudang amal, akan tapi dicari di akhirat tidak ada amalnya. Bahkan malah dimurkai karena berbuat amal baik di dunia bukan karena Allah. Karena ada unsur riya, tersembunyi riya di dalam hatinya. Ada lagi ujub, belum lagi nanti sombong, ada lagi namanya dengki, dendam. Apalagi nanti hubbud dunia. Maka perlu kita insya Allah akan rinci satu demi satu silsilah untuk membersihkan hati kita bagi waktu. Separuh untuk membersihkan hati kita untuk belajar ilmu batin, separuh belajar ilmu zahir. Lengkaplah kita ini orang yang benar lahir dan batin. Dan ini dilakukan oleh orang-orang besar seperti Imam Ghazali. Pada zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, tabi'in, tabi'in, luar biasa. Orang dekat kepada Allah, menggabungkan dua ilmu lahir dan ilmu batin. Akan tapi kemudian setelah itu, Islam mulai berkembang. Berkembangnya Islam ini tentu ada dibarengi dengan kemajuan juga dalam ekonomi. Kejayaan secara lahir akan semakin tampak. Bersama itu juga ternyata perkembangan ilmu luar biasa. Tapi dibarengi itu juga perkembangan kekeroposan moral juga semakin merosot. Moral semakin merosot. Kekeroposan moral semakin terasa. Sehingga saat itu ulama-ulama seperti Imam Ghazali dan yang lainnya merasa perlu untuk menghadirkan kembali ilmu membersihkan hati itu. Supaya tidak hanya belajar ilmu wudu saja, bukan ilmu sholat saja, tapi ada ilmu membersihkan hati. Maka Imam Ghazali menggabungkan dalam bukunya, kitab yang sangat masyhur, Ihya Ulumuddin misalnya, itu menggabungkan bagaimana ilmu lahir dan ilmu batin. Kalau berbicara tentang bersuci, ada bersuci lahir, wudu, mandi besar, bersuci dari najis, ada membersihkan batin. Di dalam kitab Ihya nanti membersihkan batin juga. Maka insya Allah majelis kita ini akan kita gabungkan dari dua hal tersebut. Ilmu membersihkan lahir dan ilmu membersihkan batin kita. Dan membersihkan batin sangat penting. Yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Tapi tasawuf yang benar. Sebab ada tasawuf yang enggak benar. Bukan tasawuf yang tidak benar. Akan tapi banyak pelaku-pelaku tasawuf yang mereka tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Jauh dari tasawuf tapi mengatasnamakan tasawuf. Dusta. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi tasawuf kita adalah tasawuf yang benar yang dibimbing dengan ilmu. Bukan sekedar ibadah saja. Makanya ilmu lahir penting, belajar ilmu lahir. Ilmu syariat. Kalau orang belajar tasawuf saja, ilmu bersihkan hati saja, bisa saja, bisa jadi menjadi tidak sholat nanti. Yang penting hatinya bersih, dikit-dikit, sementing hatinya. Bohong, hati bersih akan semakin rindu kepada Allah. Semakin giat dalam beribadah, sebab orang semakin bersih hatinya, semakin hebat ibadahnya. Makanya Nabi ini, Nabi Muhammad SAW paling bersih hati beliau. Makanya ibadahnya bagaimana? Hatta tawarramat qadama. Karena hatinya bersih, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Ya bengkaknya kesandung. Tapi Nabi begitu banyak ibadah beliau lihat. Karena begitu bersih hatinya. Dan wanita-wanita yang bersih hati pun lihat semakin takut kepada Allah. Sayyidat Fatimah Zahra. Sangat bersih hati beliau. Maka beliau karena hatinya bersih, maka jasad beliau pun juga beliau bersihkan. Sehingga apa? Rasa malu sangat tampak pada diri Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sehingga beliau sangat tinggi rasa malunya. Lihat, ada orang zaman sekarang kalau disuruh pakai baju yang bagus katanya apa? Yang penting hati. Siti Fatimah Zahra hatinya jelek dong, karena beliau rapat, dilihat laki-laki saja merasa tidak nyaman. Jelek dong Siti Fatimah hatinya. Oh tidak, Siti Fatimah sangat bersih hatinya. Justru semakin bersih hatinya, lihat, semakin rindu kepada Allah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nanti insyaallah yang akan kami hadirkan dalam silsilah ilmu membersihkan hati. Dan banyak buku-buku tasawuf. Buku-buku tasawuf, termasuk tasawuf yang termasuk baru, tasawuf yang ditulis oleh seorang imam besar yang zikirnya sudah masyhur di kalangan kita, yaitu Imam Haddad rahimahullah taala. Kami himbau kepada para ustaz untuk rindu membaca buku-bukunya Imam Haddad. Karena Imam Haddad dengan buku-buku yang beliau tulis itu adalah menunjukkan atau contoh dari tasawuf yang hakiki. Enggak tasawuf aneh-aneh. Jadi syariat ditegakkan di dalamnya. Bahkan Imam Haddad juga melarang kita membaca kitab yang aneh-aneh. Nah, dan tasawuf ini membersihkan hati, sehingga kalau sudah orang bersih hatinya nanti dengan sesama bisa baik, dengan Allah Subhanahu wa taala bisa baik. Inilah mukaddimah yang bisa kami hadirkan insyaallah. Baru nanti silsilah, mohon diingatkan nanti, kita harus bersihkan hati. Harus mulai dari membersihkan kedengkian di hati kita dengan sesama, kemudian riya, kemudian dendam, kemudian hubbud dunya, ujub, macam-macam penyakit-penyakit hati. Dan itu kalau dibiarkan penyakit hati itu, kalau tidak dibersihkan penyakit hati, maka semakin banyak ilmunya, ternyata orang bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Penyakit hati ini dibawa oleh hawa nafsu kita sendiri. Dan hawa nafsu itu akan menutupi hati kita dari kebenaran. Biarpun akalnya faham kalau itu benar, hatinya enggak bisa melihat karena ditutupi oleh hawa nafsu tadi. Dan hawa nafsu ini membawa penyakit-penyakit hati tadi. Maka nanti bagaimana belajar kita dengan sesama bisa mencintai karena Allah. Kemudian di saat kita berbuat baik benar-benar karena Allah. Dan insya Allah kami janjikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan gabungkan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Enggak cukup belajar wudu. Dan ilmu batin itu juga biasanya yang disebut dengan, dalam dunia tasawuf nanti kan ada syariat hakikat, tariqah hakikat, ya. Ini. Jadi itu bukan ilmu yang dipisah-pisah. Bukan nanti, oh saya sudah sampai hakikat, enggak perlu lagi syariat. Lah ini orang gila, sakit, ya. Enggak ada. Justru kalau orang sudah sampai hakikat, karena hakikat dengan tarekat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan juga dengan syariat. Jadi gabungan antara lahir dan batin itu manusia hidup. Raganya tok enggak ada rohnya, mayat. Ya? Rohnya tok enggak ada jasadnya, bukan saat ini pembicaraan, nanti. Ini roh, ada gabungan kita antara jasad dan roh kita. Dan semuanya perlu kita benahi. Sehingga nanti yang perlu dibenahi dalam diri kita ini semuanya. Jadi dosa ini ada yang dibuat oleh anggota tubuh kita, dosa yang dibuat oleh hati dan pikiran kita. Jangan dianggap maksiat itu hanya urusan orang melakukan zina, urusan mabuk. Ada maksiat yang lebih gede dari itu semuanya, kadang tidak dirasakan dan enggak ada yang tahu. Tobatnya susah karena orang enggak bisa ngolok-ngolok dia. Apa itu? Dendam di dalam hati seorang hamba. Itu bisa membunuh jutaan manusia itu. Bisa menjadikan seorang gunjing gara-gara dendam pada seseorang. Contoh. Makanya penting belajar ilmu membersihkan hati. Jangan tertipu. Bahkan orang ahli ibadah pun, kata Imam Ghazali, kadang-kadang ahli ibadah itu ternyata bersama setan ibadahnya. Hatinya tidak dibersihkan, lihat. Baru-baru ibadah berapa puasa, berapa hari saja. Kemudian ibadah berapa rokaat saja, sedekah berapa saja. Noleh kiri kanan tuh kerjanya ngerendahkan orang. Kasihan tuh orang kaya enggak merasa sedekah. Apa itu? Ini lihat, padahal dia baru ahli ibadah, sudah hancur hatinya. Karena tidak punya ilmu membersihkan hati. Alangkah banyaknya orang tertipu kalau tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Kalau di sana ada tasawuf palsu, itu bukan urusan kita. Tasawuf yang enggak mau sholat, malas. Tasawuf yang khayal itu, ya. Memang penjahat-penjahat tasawuf ada dari masa ke masa. Penjahat-penjahat tasawuf ada dari masa ke masa. Itu adalah orang malas belajar. Malas belajar, pengen cepat jadi wali, ya hayat setiap malam. Merasa kenal Allah, mimpi Nabi, apalagi nanti terus kalau ke kuburan ngobrol sama. Apa faedahnya dengan orang kalau dia ngobrol sama orang mati misalnya? Kita perlu hati kita bersih. Bukan tasawuf hayal. Memang ketemu Nabi hak, tapi kalau berbohong kan jadi neraka. Kalau ada orang bertemu Rasulullah misalnya, istimewa. Tapi kalau orang berbohong ngaku ketemu Rasulullah, lihat kalau tidak dibersihkan. Bisa saja seorang ngaku-ngaku ketemu Nabi hanya biar dibilang salehah. Oh, Masya Allah, ibu itu sudah ketemu Rasulullah dalam mimpi. Lihat, orang kan kagum dengan dia. Orang kagum, tapi dia berbohong. Bohong man kadaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dusta, neraka tempatnya. Maka jangan bohong deh, kalau tidak ketemu Nabi, tidak usah ngaku-ngaku ketemu Nabi. Ini membersihkan hati. Wow, macam-macam. Dan insya Allah nanti akan kita hadir ke dalam silsilah yang akan datang. Baik, kita langsung saja kepada fikih. Itu muqaddimah. Kita sudah sampai kepada wudu ya. Wudu. Alamat buluk sudah. Furudul wudu isittatun. Belajar wudu. Kayak waktu di musola dulu, masih ingat Bu? Waktu zaman dulu sebelum adanya listrik itu, belum adanya televisi di kampung-kampung itu langsung. Fardu wudu ada 6. Satu gini, sekarang udah enggak ada. Masih di musola-musola rame, sholat bareng-bareng. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, enak. Kalau balik zaman dulu asik ya, kalau seandainya tiba-tiba dunia ini enggak ada internet, enggak ada televisi kan, wah ajib betul ya, enak ya. Enggak ada HP. Ini gara-gara HP kan suudon sama orang cacimaki. Ngolok-ngolok orang. Semoga Allah menjaga hati kita. Baik, dunia ya seperti ini terus akan berkembang dan berkembang sampai hancur nanti. Makanya kita jangan dengan perkembangan dunia ini, perkembangan teknologi lalu kita rusak. Yuk kita mencari ilmu kebal. Bagaimana ilmu kebal? Bukan puasa 7 hari biar gak ditusuk sama pisau, bukan itu. Mondok dari awal sampai akhir puasa, tok. Biar kebal katanya. Bukan itu ilmu kebal nih loh, ilmu bersihkan hati. Insya Allah akan kita hadirkan nanti, sehingga kebal. Dicaci orang, tenang saja. Dimusuhi orang, senyum saja. Gak punya. Tetangganya kaya, seneng. Ada tetangganya kaya, sakit. Macam-macam. Ilmu kebal. Kita perlu punya ilmu kebal sehingga hidup kita indah di dunia ini. Muqaddimah keindahan nanti di akhirat. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu' itu ada 6. Jadi ibu wudu'nya enggak sah kecuali melakukan 6 hal. 6 hal. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini fasilu wujuhakum wa aydiyakum kemudian ru'usakum wa arjulakum. 4 disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an 4, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian yang keempat adalah membasuh kaki. Lalu dari mana 5-6-nya? Yang kelima adalah biasanya ditaruh yang pertama, niat. Sebab innamal a'malu binniat. Segala amal perbuatan harus dibarengi dengan niat. Enggak niat, enggak dapat pahala. Sama ibu-ibu duduk di sini itu karena tadi niat menuntut ilmu, dapat pahala menuntut ilmu. Tapi ibu bapak enggak dapat pahala iktikaf seperti ibu-ibu yang lupa kalau tidak niat iktikaf. Enggak niat ya, lupa ya. Lupa enggak niat tadi Bu ya. Nah, enggak dapat pahala yang sekarang niat dalam hati. Niat iktikaf karena Allah. Baru dapat gitu. Ini sering lupa juga, sering masuk ke masjid bolak-balik lupa niat ya. Terlalu khusyuk nunggu pengajiannya. Nah, enggak apa-apa, diampuni oleh Allah. Di insyaallah dapat pahala deh. Sekarang niat saja, niat. Nah, apapun tanpa niat, salat enggak pakai niat tidak sah. Innamal amal, maka niat. Idza kumtum ila salati, isyarat kepada niat. Jika engkau ingin melakukan salat, berwudu. Fasilu wujuhakum, niat dulu. Nah, ini niat yang pertama, Ibu, harus ada niat. Niat wudu itu gampang, enggak susah-susah. Apalagi kalau kita ingin mengajari orang yang baru tobat umurnya 60 tahun. Itu kalau suruh menghafal itu susah. Hafal satu lupa dua biasanya. Maka ustadznya harus pintar kalau ngajari orang-orang yang mohon maaf. Misalnya ibu-ibu ini kan solehah, soleh semua bapak-bapak. Biasanya alhamdulillah masih tobat sudah tua. Kan lumayan tuh. Ada orang minggu depan mau meninggal tobat. Selamat dia. Cuman siapa yang tahu kalau minggu depan meninggal. Mau meninggal lah. Jangan-jangan minggu depan teramat jauh, besok pagi meninggal aja ada yang enggak tahu, enggak tahu kok kita. Semoga panjang umur. Baik. Nah, niat. Niatnya itu yang gampang, jangan dipersulit. Makanya kalau ada orang susah melakukan ibadah itu yang salah gurunya. Yang salah gurunya. Kita belum bicara air ya? Air belum. Saya enggak tahu ini, saya silsilahnya lupa kalau kitab ini. Sebab kita punya fikih praktis khusus yang kita keluar dari ini model kitab ini, cuman kita hadirkan dalam bentuk yang khusus. Tidak apa-apa, kita bab wudu dulu, yang praktis langsung aja. Furudul wudu sitatun. Niat, niat itu begini tok bunyinya. Aku niat wudu, itu sudah sah. Ya Allah, mau niat wudu nih. Ha, Allah tahu, sah. Enggak diucapkan sah, hanya di dalam hati. Maka kalau ngajari bapak-bapak sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh, jangan pakai waktu kita di musala zaman dulu masih kanak-kanak. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini kan panjang banget itu, enggak gampang hafal itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hafal sih terus baca dengan niat itu, ini niat sempurna. Tapi paling sedikitnya niat itu adalah aku niat, aku wudu. Ya Allah, aku niat wudu. Disebutkan niatnya sama wudunya. Aku niat wudu. Sudah sah. Niatmu wudu. Sudah sah. Kurang enak apa? Enggak ada, enggak bisa. Aku niat wudu. Makanya kalau ngajari orang mualaf baru masuk Islam, suruh niat panjang-panjang. Yang susah banget nih, apalagi lidahnya belum biasa dengan lidah Arab kan, bukan lidah, bukan tidak pernah hafal huruf hijaiyah. Bilang nawaitul wudu al-rafil hadasi bisa mulet itu. Nah, jadi ibu, bapak, ajarkan yang gampang saja. Aku niat wudu. Mengucapkan karena Allah itu juga sunnah, tidak wajib. Dan mengucapkan niat itu sendiri adalah sunnah. Yang penting di dalam hati, aku niat wudu. Cuma para ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya sunnah kamu mengucapkan niat dengan lidahmu. Biar enggak masuk dalam keraguan-keraguan. Coba kalau kita wudhu enggak pakai waitul wudhu, aku pengen kita enggak dengar begitu. Nanti kayak bingung, tadi sudah niat belum? Sudah niat belum? Makanya paling mantep adalah waitul wudhu. Sambil mengucapkan dengan lidah kita, lalu hati kita juga berniat. Yang penting hatinya, bukan lidahnya. Yang penting hatinya. Cuman lidah berucap membantu, karena kita berdengarkan ke telinga kita, biar direkam, kemudian dirasakan oleh hati. Jadi mengucapkan niat itu sunnah. Adapun yang wajib adalah mengucapkan apa dengan hati. Aku niat wudu. Sudah sah. Aku niat wudu. Kemudian kesempurnaannya yang selama ini diajarkan oleh para ustadz, usangan baik. Nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari fardhon lillahi taala. Bagus. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah taala. Itu bagus kalau kita hafal itu. Cuma yang tidak hafal enggak usah pakai yang panjang-panjang, cukup aku niat wudu, yur, beres. Jelas ya? Enggak usah susah. Kemudian setelah niat, kapan niat itu diucapkan, dilintaskan di dalam hati? Niat itu dilintaskan di dalam hati adalah di awal pekerjaan wudu. Jadi pertama kali kita membasuh muka kita, saat itu harus ada lintas, kita lintaskan niat. Yang pertama tok, setelah itu enggak usah. Jadi waktu kita membasuh yang pertama, aku niat wudu. Itu sudah. Aku niat wudu, langsung dibasuh wajah. Setelah itu enggak perlu lagi. Tangan enggak perlu lagi. Biar enggak kena was-was. Sudah gampang ya, maka tidak ada. Ada orang itu wudunya bingung. Nawa itu pure, wah ini sampai sak kolam habis tuh. Itu was-was, nggak ada was-was tuh. Kata Imam Ghazali, bukan saya yang ngomong. Kata Imam Ghazali, kalau orang was-was itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak ngerti ilmu. Biarpun katanya belajar ilmu fikih lama-lama, tapi kok was-was, bodoh, kata Imam Ghazali. Ahmak jahil bidinih. Wong wudu gampang kok jadi susah. Wong untuk dirinya sendiri aja susah, gimana ngajar orang lain tuh nanti. Makanya Imam Ghazali itu paling gemes sama orang was-was. Orang kok was-was, belum lagi nanti wudunya was-was. Jalannya tuh lihat kayak najis semuanya. Itu setan yang bimbing itu, sehingga waktu dia sholat begini, Allahu Akbar, ingat tadi, wudu saya bener enggak, aduh najis enggak, gimana bisa khusyuk orang kayak begitu. Makanya dipangkas was-was, enggak boleh was-was. Wudu gampang aja kok jadi susah. Kata Imam Ghazali, orang was-was tidak punya ilmu, ahmak, dungu bahasanya, jahil bidini, enggak ngerti ilmu agamanya. Di sini enggak ada was-was, belajar kita enggak ada boleh was-was. Oh, ini penyakit was-was tuh, seolah-olah dia lebih hebat. Oh, Masya Allah, capek. Nanti akhirnya susah tahajud. Kebayang, wong kita aja yang enggak was-was saja, kadang-kadang wudu tuh cepet-cepet megang anduk, di Kuningan kan dingin. Yang kena was-was kebayang, satu jam di kolam. Bahasa Jawa Timur, jebeber, apa namanya? Apa? Kena air jadi mengkerut semuanya, kedinginan. Akhirnya apa? Ingat dinginnya, enggak jadi tahajud. Nah, hebat, sudah berhasil setan. Enggak boleh was-was ya. Jadi niat, aku niat wudu di dalam lintasan dalam hati saja, kemudian dibasuh wajah kita. Pertama kali kita membasuh wajah, saat itulah waktunya niat. Jadi sambil kita membasuh wajah, kalau lupa enggak dianggap, harus mulai lagi. Misalnya apa? Belum niat, sudah basuh tangan, oh enggak sah. Mulai lagi basuh wajah ya. Niat seperti itu. Cukup lintaskan di dalam hati, aku niat wudu saja. Aku niat wudu. Niat wudu dua. Niat wudu. Itu. Nah, ini jadi jangan sampai kita kena was-was ya. Sangat mudah. Baik, kemudian setelah itu membasuh wajah. Singkat selesai insyaallah. Semalam belajar wudu beres insyaallah. Membasuh wajah. Wajah ini batasnya wajah adalah untuk orang normal. Yang enggak normal nanti dikira-kira dengan orang normal. Normal itu gimana? Orang yang berambut. Jadi batasnya tempat mana bitis syar itu, tempat tumbuhnya rambut bagi orang normal. Tapi kalau orang enggak punya rambut bagaimana? Ya dikira-kira deh kalau orang normal seperti apa, ya. Semua orang punya jidat masing-masing ya, beda-beda, ada jidatnya lebar, ya itu batasannya rambutmu itu. Batasan rambut tumbuhnya mana bitis syar sampai jadi panjangnya antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu depan nih. Dagu depan nih. Nih. Enggak usah kena was-was, tidak harus ke dalam-dalamnya. Ini. Nah, sampai rambut. Kemudian lebarnya antara watat. Ini. Tulang telinga yang lembut ini. Ini kalau kambing enak. Cuman manusia ini tulang muda kan kriuk gini ya, tulang begini biar paham, biar ingat, ini tulang tapi lembut, namanya watat. Dari tulang lembut kuping kita kepada tulang lembut ini batasnya. Kuping nggak wajib, bukan bagian, karena kuping bukan bagian wajah. Jadi sini, jadi telinga panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut, semuanya punya rambut masing-masing. Jangan sampai tidak kebasuh semuanya. Jidatnya harus basuh semuanya. Sampai dagu ini. Baik. Nah ini, ibu-ibu, bapak-bapak pernah sekolah ya, kalau di SD dulu tuh ada waktu kita mengetahui tentang kotak, ada panjang dan lebar ya. Panjang dengan lebar itu panjangan mana? Yang pernah belajar matematik ya. Panjang dengan lebar, panjangan-panjang ya gitu. Panjang misalnya 10 kali 5. Panjangnya 10, lebarnya berapa? 5. Itu kan begitu ya. Panjang sama lebar pasti panjangan lebar. Ini ada pengecualian, Bu. Wajah ini. Wajah panjang dengan lebar, panjangan lebar. Biar seneng aja hiburan dikit inilah ya. Panjang sama lebar, lebaran panjangan lebar. Lebar sama panjang, panjangan lebar. Ini dalam bab wajah. Coba Ibu. Di syuting yang bagus ya, Ibu-ibu di syuting semua, Bapak-bapak nih. Jadi ini kan panjang ya. Panjang itu satu kilan cukup. Antara jidat dan ini nyampe. Tapi lebar? Nah itu Ibu pakai gini semua. Ini semua juga, syuting semuanya. Nah, ini guyonan aja. Jadi lebarnya ternyata lebih panjang, nggak nyampe kan? Baik, sudah. Biar inget aja. Jadi panjang sama lebar, panjangan lebar dalam bab wajah. Selesai. Sudah cukup. Kemudian yang harus basah, yang nanti masalah jenggot, ini bab lain. Saya sambung sedikit. Bagi bapak-bapak yang punya jenggotnya tidak tebal, bagi bapak-bapak yang punya jenggot tidak tebal, wajib dibasahi sampai dalamnya. Tapi kalau jenggotnya tebal, jenggotnya tebal, rewok begitu tebal, tebal itu maksudnya kayak apa sih? Kalau ada orang ngomong tuh gak kelihatan kulitnya itu. Nah kalau tebel cukup yang luarnya saja, ya luarnya saja, nggak sampai ke dalam, cuman sunnah iya sih. Jadi kalau bapak-bapak yang punya jenggot tidak usah pusing-pusing sampai dalamnya dimasukkan air, nggak perlu karena jenggotnya tebel. Tapi kebalikannya, ibu-ibu biarpun jenggotnya tebel tetap wajib dibasuh ya. Ibu-ibu punya jenggot tebel brewok begitu tetap wajib dibasuh sampai dalam. Makanya nggak usah miara jenggot ibu. biar nggak repot ya nih ibu-ibu, biarpun jenggotnya tebel harus dibasuh sampai dalam. Kalau bapak-bapak enggak ya, baik, itu urusan wajah. Kemudian setelah itu membasuh tangan. Membasuh tangan termasuk di dalamnya adalah tangan ini. Kalau sebenarnya tumbuh jari wajib dibasuh, selagi masih di bagian tangan, tumbuh tangan lagi wajib dibasuh. Membasuh tangan sebenarnya gitu enggak perlu dibahas karena enggak ada orang kayak gitu. Paling ada tambahan, ada jari tambahan ini mungkin. Nah, tangan dari ujung jemari ini sampai siku. Dan siku wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Siku wajib dibasuh. Dan ingat kalau kita ngomong basuhan ini wajibnya hanya sekali saja, Bu. Sekali saja para bapak wajibnya. Jadi membasuh wajah itu sekali sudah cukup. Yang penting ada genangan air, ini sudah cukup. Yang penting airnya membasuh, bukan mengusap. Kalau mengusap cuma bebasahan, nggak sah. Tapi kalau membasuh harus ada genangan air di tangan baru boleh. Cukup satu genggam tangan, maka orang wudhu dengan segelas ini cukup kok. Nabi itu kalau wudhu satu mud, satu genggam. Kalau mandi satu sok, empat genggam. Cuman ya Nabi kan nggak ada kotorannya ya, bersih semuanya. Kalau kita kan langsung licin gitu ya. Baik. Nah, itu membasuh tangan sampai siku. Siku wajib dibasuh. Siku wajib dibasuh. Jangan pelit-pelit deh, naik sedikit gitu. Intinya itu gambarannya seperti itu. Baik. Wajibnya sekali saja. Sunnahnya tiga kali. Setelah siku mengusap kepala. Mengusap kepala. Kalau ini bukan membasuh, mengusap. Jadi yang penting kita dengan air yang baru, air suci mensucikan, nanti air baru, air bersih, air suci dan mensucikan, kita celup tangan kita, basah ya, itu sudah bisa untuk mengusap. Biarpun hanya satu rambut. Tapi syaratnya rambutnya itu rambut yang ada di kepala. Belum keluar dari batas kepala maksudnya. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya panjang, membasuh ujung rambutnya enggak sah. Tapi harus ada rambut yang di bagian kepala, tidak harus di depan, di belakang pun boleh. Misalnya ibu karena menjaga, banyak laki-laki kalau saya buka repot. Cet, masukin ke mukena, sudah sah ini. Di belakang ini. Yang penting rambutnya yang di bagian kepala. Tapi kalau rambutnya memanjang di ujung tidak sah. Berbeda kalau ibu bapak nanti, ibu umroh, amin. Haji, amin, tahallul, kita ingin keluar dari haji, namanya tahallul, keluar dari ihram, itu boleh motong rambut yang di ujung. Makanya enggak usah susah dibuka kepalanya, rambutnya cari, ya, dari balik kerudung langsung krek, sudah selesai tahallul. Beda ya, kalau wudu harus di bagian kepala. Wudu harus di bagian kepala. Satu saja sudah sah. Ini cukup begitu, gampang. Enggak usah susah-susah, tidak harus di depan. Belakang juga sah. Itu cukup dengan mengusap. Tapi ingat, tangannya ini harus bersentuhan dengan air yang bisa dipakai wudu. Kita bahas nanti airnya, air yang suci dan mensucikan. Harus air. Begitu. Setelah kita mengusap kepala, kalau dalam madhab lain, maka ibu-ibu nanti biasanya ada yang menegur kalau waktu umroh atau haji itu. Kenapa kok cuma segini? Nah, madhab yang lain mengusap seluruh wajah, seluruh kepala. Seperti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, seluruh kepala. Madhab Abu Hanifah, nih, di bagian ubun-ubunnya. Lah tadi, orang yang punya rambut. Yang enggak punya rambut bagaimana? Mengusap rambutnya bagaimana? Ya, enggak punya rambut ya enggak usah dirambut, enggak usah diusap rambutnya. Ya diusap kepalanya saja. Diusap kepalanya. Ya, diusap saja kepalanya. Mana saja boleh pilih. Itu untuk mengusap kepala. Setelah itu kita membasuh kaki. Membasuh kaki. Membasuh kaki, kaki itu adalah dari ujung jemari kaki sampai mata kaki. Kita punya banyak mata ya, ada mata kaki. Mata kaki, mohon maaf. Mata kaki. Jadi ini harus dibasuh mata kaki. Cukup sampai di situ, sampai mata kaki. Kalau ke betis tidak wajib, itu sunnah. Dengan catatan, ibu-ibu di tempat yang aman. Jangan mencari sunnah, betisnya diangkat ada laki-laki. Kalau ada laki-laki, ibu harus pelit. Enggak boleh dibuka, hanya bagian ini. Bagian mata kaki saja. Kalau ternyata ada laki-laki, haram dibuka betisnya. Kadang-kadang enggak ngerti, dipikir betis wajib. Sebab kita masuk satu perkampungan, satu tempat, kebiasaan itu kalau wudu itu sampai paha. Sehingga seorang perempuan itu, ini kenyataan waktu itu rumah kita di atas, ada di bawah dia. Di bawah itu kebetulan cerita, Umi cerita, kalau bepergian itu susah, kita selalu sholatnya harus di rumah, kodok. Loh, kenapa? Susah wudunya. Karena salah ilmunya, dipikir kalau berwudu itu harus sampai paha, sebenarnya tempatnya umum. Waktu itu. Jadi, cukup mata kaki ini selesai. Ya, gampang, disiram sekali mata kaki, ini disiram. Jadi semuanya diguyur dengan air yang menggenang, kecuali kepala itu hanya diusap saja. Sudah selesai membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, selesai. Yang keenam namanya tertib. Tertib itu maksudnya begini, ibu bapak, harus urutannya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajah dulu, kemudian tangan, kepala, kaki. Enggak sah kaki dulu. Pas sambil ngantri kelamaan deh, kaki dulu aja deh numpang. Enggak sah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak sah, madhab Malik juga enggak sah. Madhab Hambali enggak sah. Ada nanti madhab Abu Hanifah yang mengatakan sah. Jadi mana-mana dulu. Tapi dalam Al-Qur'an itu ada fahsilu wujuhakum wa aydiyakum, itu urutan. Ini ada maknanya, para ulama mengatakan begitu. Jadi kita kalau mau berwudu hendaknya sesuai dengan aturan dan urutan itu. Dan ingat, wudu di sini hanya sekali wajibnya, sunnahnya tiga kali, wajibnya hanya sekali. Dan ingat juga bahwa semua yang dibasuh itu harus air nyampe. Air harus nyampe. Kalau ada sesuatu yang nempel, tip ek apa, cat yang menghalangi antara air dengan kulit kita, itu menjadikan wudu kita tidak sah. Hati-hati. Kalau pacar, apa namanya, pacar ya, daun pacar henna itu tidak menghalangi, itu hanya warnanya saja yang tersisa. Tapi cat kuku itu menghalangi, enggak sah. Listrik ketebelan, enggak sah. Bedak ketebelan nempel, bedak kan biasanya kalau kena air kan ini berbedak, hati-hati berbedak. Dan bedak itu merusak air nanti kalau bedaknya tebal-tebal banget. Jadi ada yang menghalangi, tapi kalau tidak menghalangi antara air dengan kulit tetap sah. Ini pertanyaannya, nanti panjang masalah ini, akan tapi ringkasnya seperti itu. Tapi kalau sesuatu dari asal cair itu tidak akan menghalangi air, biarpun sepertinya menghalangi air. Contoh minyak, kalau tangan kita kena minyak seolah-olah air tidak ada, minyak apa itu, minyak tanah kayak atau minyak apa, seolah-olah air tidak nyambung. Tidak, jangan dipikiri, sebab dari cair tidak akan menghalangi. Maka bapak-bapak gak usah ragu, habis kena minyak kayaknya enggak kena kan airnya, enggak, jangan khawatir, sebab barang cair tidak akan menghalangi. Barang cair tidak akan menghalangi, seolah-olah air tidak bisa nyampe ke tangan, tapi tidak. Gak usah ragu, kata ulama, itu adalah nyampe. Tapi benda yang ada wujudnya, itulah yang menghalangi. Cat, aspal, apa saja deh. Itu yang menjadikan wudu tidak sah. Ini saja mungkin kita akan perbanyak dalam pertanyaan insyaAllah. Karena biasanya kalau begini banyak pertanyaan. Ini sudah mulai pembahasan bagaimana kita menjaga wudhu kita agar benar, agar sah. Jadi sederhana, wudhu membasuh wajah, membasuh kaki, mengusap kepala, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Telinga sunnah, telinga kita adalah sunnah. Cuman ibu bapak ini selama ini sudah biasa dengan sunnah, sehingga saking seringnya dipikir membasuh telinga itu wajib. Dan juga kami sampaikan, membasuh telinga adalah sunnah. Dan hendaknya kita juga mengerti loh, kapan kita wudhu sempurna dan kapan kita pas-pasan. Kadang kita ngantri, misalnya waktu lagi umroh atau lagi apa, lagi haji contohnya, tempatnya sedikit kecil, tempatnya kecil, ngantri, ya jangan lama-lama deh, kasihan dong yang di belakang. Ibu sempurnakan, yang penting wajib dia lah membasuh. Atau kita di perjalanan punya air sedikit, makanya harus punya ilmunya. Segelas ini bisa dipakai untuk wudhu sempurna, tidak usah khawatir. Segenggam ini sudah cukup untuk basuh wajah. Yang penting menggenang, kalau tidak ada genangan tidak sah. Menggenang di tangan, basuh. Nah kalau sudah membasuh bagiannya tinggal diratakan, sudah sah. Imamah harus diangkat kalau memang ada bagian wajah yang belum kena. Tangan pun demikian, satu. Begini, ini yang penting Anda menggenang, bersentuhan dengan bagian tangan, sudah tinggal ngeratakan. Yang penting awal daripada kita menyentuh tangan kita ada genangan air. Kalau tidak ada genangan air, mengusap nggak sah. Biarpun setelah itu kita usap, menggenang dulu, baru kita jalankan, kita sempurnakan, itu sah. Jadi satu genggam, sebelahnya segenggam lagi. Kemudian kepala sentuhin dikit, air sentuhin dikit dengan tangan. Awas, ini tidak menjadi mustakmal, nanti akan kita bahas air mustakmal. Banyak santri ngantuk tidak ngerti air mustakmal itu apa, salah. Nanti kita sampaikan air mustakmal, ini enggak mustakmal, airnya sentuh, ini enggak mustakmal, ini kesentuh ke tangan, gondekan ini enggak sentuh. Setelah kita tangan kita jemari kita nyentuh sedikit, selesai. Kaki pun demikian, dikasih sedotannya ini tusuk kecil, mericik, sudah sah. Jadi jangan sampai kita bingung, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin mau ke toilet takut. Sebagian rumah kan toiletnya tidak di dalam rumah, sementara rajin tahajud, ambil air, kita bisa wudhu dengan mudah. Di bawahnya kasih panci begitu, dibuang di situ, selesai wudhu. Jadi mempermudah cara melakukan seperti ini, menjadikan orang giat beribadah. Dan kalaupun orang takut dingin, enggak terlalu dingin kok. Bisa jadi dipanasin air segini enggak terlalu banyak sih. Baik, inilah perlu kemudahan dalam beribadah. Sekali saja diusap sudah sah. Cuman kalau dalam keadaan normal kok pakai pelit-pelit banget, ya jangan pelit-pelit deh ibadah. Ini kan paling gampang. Maksudnya jangan sampai kita tidak ngerti ibadah yang paling mudah. Termasuk mungkin kita akan mewudukkan saudara kita yang sakit. Enggak usah pakai 3 kali, terlalu berat mungkin. Cukup sekali saja. Apalagi dia mungkin kedinginan, ada sebagian penyakit demam. Bahkan kalau demamnya sangat parah, enggak usah pakai air, pakai tayamum, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah sedikit-sedikit, tapi mohon nanti ini direkam ya dengan otak kita sendiri. Kemudian kalau bisa langsung diajarkan ringan-ringan saja wudu-wudu ini. Baru setelah itu kita buka pertanyaan sebebas-bebasnya agar kita tahu wawasan, termasuk nanti yang akan kita hadirkan adalah sering kesalahpahaman kita di dalam bab wudu. Baik, selesai ya. Wudu gampang, enggak susah. Jangan sampai mempersulit orang lain dalam melakukan ibadah. Ibu yang mau tahajudan takut dingin, airnya sedikit tok. Sudah siapin anduk enggak apa-apa. Langsung andukan. Sah kok. Dingin, andukan langsung. Dikit. Nah, baik. Kalau ke toilet mungkin waktu kalau di kamar, tak lantainya dingin, semuanya dingin. Nah, kayaknya ibadahnya kurang. Makanya orang yang punya ilmu dikatakan mereka mudah ibadah, enggak ada susah ibadah baginya. Makanya kalau ada orang susah beribadah, ini biasanya yang salah yang mengajari. Kalau ada orang susah wudu, susah sholat, itu yang salah yang mengajari. Sebab semuanya sangat mudah. Ini dalam keadaan sah sudah, normal pun sah begitu. Cuman masalah kesempurnaan nanti kita menjalankan sunnah-sunnah, ini bab lain. Sebab tidak semua orang kuat seperti Anda. Anda kan kuat dengan sunnah-sunnah. Ada orang baru masuk Islam dan belum bisa menghafal, lafad-lafadnya pun juga, doa-doanya nanti sunnah. Termasuk doa-doa dalam sholat sendiri tidak semuanya wajib. Ada sunnah, yang sunnah katakan sunnah. Kapan harus dibaca? Nanti. Yang penting ini aja, niat wudu dulu. Kalau niat yang panjang gimana? Niat panjang nanti, Pak. Kan baru masuk Islam sekarang, aku wudu gitu saja. Tapi kok beda niatnya dengan ratu? Oh, enggak apa-apa, itu kan Islamnya lama sudah. Kalau Bapak nanti, baru menghafal setelah seminggu, dua minggu. Jangan sampai terlambat. Gara-gara salah gurunya, hafalin dulu, nanti baru sholat. Wah, orang baru masuk Islam, hari itu juga dia wajib sholat kok. Dan gak ada yang gak bisa sholat, semuanya bisa sholat. Baik, kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah yang mengajarinya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, kita buka kesempatan untuk saling untuk bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kasiran kepada guru tercinta kita, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, untuk pertama kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan bagi bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Buya Yahya, guru kita tercinta. Saya akan mengajukan satu pertanyaan, tapi ini di luar bab wudu. Bisa ya guru ya? Ini saya mengajukan pertanyaan mengenai bab ghusalah ya. Itu di dalam masalah mencuci pakaian. Saya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ya, bahwa tentu sebagian yang telah paham mengenai air gitu kan, ada istilah kulatain wa dunal min kulatain, ada yang berisi dua kulah dan kurang tidak dua kulah. Dalam hal ini saya melihat fenomena di masyarakat mengenai tata cara mencuci pakaian. Saya melihat kebanyakan ibu-ibu, mungkin juga laki-laki, bahwa mencuci pakaian itu terutama ibu-ibu ya, antara pakaian bayi yang ada najisnya, yang ada najis mukhaffafah dan juga mutawasit ya, itu langsung dimasukkan ke dalam ember atau tempat yang kecil, yang tentu dalam pertimbangan kurang dari kedua kolam itu celahnya plus aja langsung cep cep cep. Nah, setelah dibuang nodanya gitu ya, itu mereka itu hanya mencelupkan lagi ke dalam ember yang kecil lagi, setelah itu udah dijemur aja gitu ya. Dalam hal ini Buya, yang saya tanyakan itu jelas mungkin itu bagaimana apakah itu sudah suci ya, atau bagaimana dengan memandang air tadi itu dan cara membersihkannya. Yang kedua, hubungannya adalah dengan zaman modern ini, bahwa ada mesin cuci yang mesin cuci itu hanya berisi 8 kilo gitu kan, 10 kilo gitu. Sedangkan mesin yang kapasitasnya kecil itu pernah penuh dengan pakaian yang mutanajis gitu ya. Blus aja. Langsung diguyur lagi dengan air bersih, apalagi yang otomatis gitu ya, ya gitu. Jadi dalam fenomena tersebut ya seperti halnya tadi di ember itu. Sehingga bagaimana solusi untuk menyikapi hal tersebut gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya yang dirahmati Allah. Amin, amin. Saya mau bertanya, Buya, kalau mandi sama-sama perempuan gitu, tapi tanpa busana, itu semua aurat bukan? Baik, baik, baik. Terima kasih Buya, hanya itu yang saya tanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya bagus-bagus semua, karena semuanya terjadi di masyarakat. Dan insyaallah akan kita jawab. Pertama adalah itu nanti sebetulnya akan dibahas di dalam bab air yang kedua. Air ada tiga, air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan dibagi dua, yang bercampur dengan kotoran. Yang kedua, yang bagian yang kedua, air yang sudah dipakai untuk mensucikan najis ini mustakmal. Nah, ini dibahas nanti tentang itu. Cuman kesimpulannya dari pertanyaannya begini. Memang air ada air banyak dan air sedikit. Air banyak adalah air yang lebih dari dua kolah. Dua kullah itu berapa sih? Sudahlah, pakai ituran kullah susah, bingung. Itu adanya di negeri Arab sana istilah itu. Cuman bisa kita terjemahkan dengan ukuran kita. Kalau ibu punya wadah, bapak punya wadah, pokoknya ukurannya kurang lebihnya panjang lebar dalam. Dalam itu apa? Tinggi, Pak. Tinggi ya, itu tidak kurang dari 60 cm, 60 full itu adalah dua kolah, 60 60 60. Kemudian perkiraan liternya, perkiraannya 216-an liter sampai 220 liter kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu perkiraan. Nah, air banyak beda dengan air sedikit. Jadi pertanyaannya betul, kejadian bagaimana ibu-ibu kalau mencuci baju najis dan sebagainya. Kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak punya anak bajunya kena najis, dibedakan ibu bapak, baju yang terkena najis sama yang tidak terkena najis kalau bisa dibedakan. Kalau bisa, kalau bisa dibedakan, dipisah, ini baju yang terkena najis, ini tidak. Ada yang bukan tidak bisa, pengen praktis lalu dicampur dong. Baju yang kena najis, popok anaknya cuma dua. Baju suaminya dua. Bajunya dia satu, berarti kan satu mesin cuci kan bisa satu, grrr, beres ya. Harus pakai popok dulu, mesin cuci ini, ah kelamaan listriknya juga, kan bagaimana nih? Karena mungkin yang demikian ini. Jadi ketahuilah, dengan ilmulah yang bisa menyelesaikan semuanya. Para ulama membedakan. Jadi gini, air itu beda air banyak dan air sedikit. Kalau air banyak, lebih dari dua kolah itu, keceburan najis, kemasukan najis, bukan dimasukkan ya, kemasukan najis, artinya ini ada air, kemudian ada baju terkena najis, kita ceburkan, maka air yang banyak tidak berpengaruh. Maksudnya air tidak akan berubah, tetap suci dan mencucikannya. Misalnya ibu kalau punya baju yang kena najis, celana, lalu di kolam gede, diceburin situ, enggak ada masalah. Asalkan tidak berubah. Jadi air banyak kalau kemasukan najis tidak akan berubah menjadi najis. Bangkai tikus masuk kolam kamar mandi kita, tapi kamar mandinya lebih dari 60, 60, 60. Cebur bangkai, bangkainya najis. Mestinya bangkai ini kalau kena air, airnya jadi najis. Cuma karena airnya banyak, maka diambil saja tikusnya, tetap bisa pakai mandi, gantian sama tikus. Boleh mandi, tapi tetap suci, karena airnya banyak. Baik, tapi kalau air sedikit, ibu bapak ini, kalau air itu sedikit, jika kemasukan najis sedikit pun, biarpun tidak berubah, langsung berubah menjadi najis. Sapu tangan, di ujung sapu tangan kena air kencing. Ujung sapu tangan, najis kan? Kita punya air kurang dari 2 kullah. Anggap saja 10 liter atau 1 bak kecil. Lalu air ini, apa? Sapu tangan kita ceburkan di situ. Biarpun enggak ada berubah, tetap jernih, maka air itu menjadi najis. Karena air sedikit. Baik. Sama ibu-ibu juga begitu. Kalau ada air cuma 1 bak kecil, tiba-tiba ibu punya baju, kena najis, ibu ceburkan ke sini, maka ini berubah menjadi najis. Cuman pemahaman enggak boleh sampai di sini. Tapi kalau dibalik, Bu, beda. Ini loh ilmunya. Dibalik bagaimana, Ibu? Air saya cuma sedikit. Tapi baju saya kena najis. Caranya, Ibu, baju yang kena najis taruh di bak, belum ada airnya. Tapi air didatangkan. Lah ini, air kalau didatangkan kuat. Jadi kalau air didatangkan diguyurkan, baik, air didatangkan. Kalau air didatangkan tidak akan berubah nanti. Baik, air didatangkan, kemudian setelah itu tidak harus ngelober, tidak harus tumpah. Ini kan kebiasaan di kampung, harus 3 kali pakai tumpah, sudah begitu hamil tua lagi, nimbanya pakai begini, terseksa itu, karena tidak ngaji. Ya, ini di kampung begitu, ya. Sampai 3 kali tumpah. 3 kali sudah tumpah, 3 kali, tambah lagi apa tadi? Hamil tua, kan kasihan, suaminya tidak bantu. Ini kasihan nasibnya. Tapi Ibu, kalau punya ilmu gampang. Yang penting baju yang kena najis, bentuk najisnya misalnya, mohon maaf, bekas empupnya dipinggirin dulu. Sekiranya air nanti tidak akan berubah. Jadi, bekas-bekas najis kencing dan sebagainya tidak apa-apa di situ, di bak, biarpun baknya kecil, enggak penting. Yang penting air didatangkan. Kalau sudah air didatangkan, Ibu, yang penting seluruh baju tersebut terjangkau oleh air, tenggelam, digoyang begitu saja, Bu. Digoyang begini sudah jadi suci kok. Tinggal diangkat saja baju itu setelah itu. Nah, ini suci. Ini suci sudah. Nah, suci. Air yang tersisa gimana? Jangan dilihat. Kata ulama, enggak usah dilihat. Kalau air ini tetap jernih, maka air ini namanya suci, tapi tidak bisa mencucikan. Padahal tadi kena najis. Karena airnya didatangkan. Makanya kalau bab air suci tidak mencucikan, bekas membersihkan najis, ya ini bentuknya. Air ini tidak najis. Ibu jangan ngomong air ini najis loh ya. Loh, tadi kan kena najis, tapi airnya didatangkan. Kalau air didatangkan kuat, maka air ini boleh diminum, Bu. Cuman enggak boleh pakai wudu. Boleh diminum, enggak boleh pakai wudu karena airnya suci. Ini loh yang ilmu yang harus disampaikan ya. Ini tetap suci, kecuali berubah jadi kuning. Kalau kuning, berarti air ini berubah menjadi najis. Tapi baju yang diangkat, suci. Gak usah pusing. Karena ini loh yang dibahas masalah air musta'mal. Nanti insya Allah akan kami sampaikan dalam, kalau sudah sampai pada waktunya. Mesin cuci pun demikian, Ibu. Mesin cuci kan kecil. Cuman karena biasanya gak punya ilmu, yang pertama, yang kedua malas. Biasanya apa? Sambil ngambil baju, dikasih air dulu kan? Dituangin air, sudah air penuh, baru bajunya diceburin. Nah, sudah diceburin, karena airnya kurang dari 2 kolah, maka diceburin airnya menjadi najis semua. Tangan kita mencelup, garuk-garuk. Kesini najisnya. Tapi ibu punya ilmu fikih sekarang. Jadi kalau ibu punya baju kena najis, maka hendaknya bajunya terlebih dahulu ditaruh di mesin cuci, baru dituang air. Jangan kasih sabun dulu. Ini ilmunya, jangan dikasih sabun. Jadi kita punya fikih mesin cuci, Bu. Itu 1 jam loh ya nanti pelajarannya. Fikih mesin cuci. Jadi ibu bapak, ibu saja, saya ngomong sama bapak-bapak, bapaknya malas nyuci. Ibu-ibu, jadi itu baju dimasukkan ke mesin cuci terlebih dahulu, tapi jangan ada airnya. Baru setelah itu air dituangkan, jangan dikasih sabun. Sebab kalau sabun ditaruh di baju, sabunnya bercampur dengan najis terus. Maka kalau sudah begitu, airnya pun bukan air suci mencucikan nanti. Airnya berubah nanti. Karena berubah dengan sabun. Jadi biar saja kasih air, ya. Setelah kita kasih air, pokoknya menggenang, terendam semuanya, dinyalain mesin cuci. Baik. Kalau sudah begitu, berarti ini air apa baju sudah disucikan. Setelah baju disucikan, boleh ibu buang? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ibu buang. Kalau ibu buang, ganti lagi air baru boleh. Kalau tidak, yang penting tidak berubah, ada tanda-tanda tidak berubah, maka air masih suci dan mensucikan. Baru setelah ibu buang airnya tadi, jadi enggak usah banyak-banyak biar enggak mubadir air. Jadi yang penting menggenang dulu, baru setelah itu airnya kita buang, kita buak. Dari bawah kan kita buka. Terbuanglah air. Setelah air terbuang, baju ini sudah suci, tapi belum bersih kan? Masih ada bolotnya dan sebagainya. Baru setelah itu dikasih sabun. Kalau sudah dikasih sabun, suka-suka bu, habis itu dikasih air. Berarti sekarang kita membersihkan, bukan mensucikan. Mensucikannya sudah beres, sekarang baru membersihkan. Baru setelah itu ibu kasih air, kasih sabun, aduk. Setelah itu nggak dibilas juga nggak apa-apa, suci. Cuman ada sabunnya. Nah ini beda, mensucikan beda membersihkan. Ini seperti itu caranya ibu ya. Jadi karena airnya adalah sedikit, mohon didatangkan. Jadi air yang dituangkan. Tapi kalau ibu balik, rusak semuanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan antara air yang warid dan maurud. Air yang didatangkan kuat, tapi air yang didatangi langsung kena najis. Nah, seperti itu. Ini adalah cara mencucikan mesin cuci, dengan mesin cuci. Kalau ternyata baju ibu bapak ini tidak najis, makanya tadi enak kalau dipilah. Baju anak-anak yang kena najis, pilah. Kalau baju sarung, baju gamis, baju ini yang enggak kena najis, maka suka-suka ibu, air dulu kasih sabun, enggak apa-apa. Kemudian setelah itu bajunya dimasukkan, enggak akan rusak. Kenapa? Karena bajunya baju suci. Karena kita bukan untuk mensucikan, tapi hanya untuk membersihkan. Terus sabun dulu sama ini. Kenapa? Bajunya suci semuanya kok. Enggak ada yang kena ompol, enggak ada kena ini, aman. Ini baju dewasa. Maksudnya tahu sudah diaduk beres. Tapi kalau baju yang kena najis, caranya adalah hendaknya harus air didatangkan, bukan air yang didatangi. Mungkin seperti itulah kisahnya ya. Nanti insyaallah kok. Memang kadang-kadang kalau langsung dari pertengahan begini belum begitu nyambung sebagian. Tapi kalau nanti seandainya belajar kita rinci dari air suci mensucikan kemudian air suci yang tidak mensucikan, itu nanti masuk bab ini. Ghassalah ini adalah, ghassalah itu sisa air cucian. Jadi sisa air bekas cucian najis ini tidak selalu najis. Jadi air bekas cuci, bekas najis tidak selalu najis. Ini kesalahan menganggap najis salah. Kalau air yang didatangi ya najis. Jadi baju saya kena kencing ini, atau sorban kena kencing. Kemudian kita siram air dari atas, kerujur rata airnya mengenai seluruh kain, maka kainnya menjadi suci. Air yang di bawah tetap suci. Itulah air musta'mal, padahal tadi kena najis. Yang rusak itu adalah air sedikit yang didatangi najis, harus bisa membedakan. Jadi air sedikit satu bak, biarpun sedikit, mohon maaf, ibu punya air satu bak kecil, ada anaknya pipis, kena tangannya, ya kena najis gak? Tak taunya kita nyeburin situ, rusak semuanya, biarpun tidak berubah. Agar aman, karena tangan kanannya kena najis, ya tangan kiri yang mengambil, gini caranya. Ah, sudah suci, masuk boleh. Itu saja, ini adalah masalah mensucikan najis dengan mesin cuci, atau dan tidak harus numpah, itu kesalahpahaman. Misalnya harus sampai baknya gede lagi sampai tumpah. Siapa yang mengatakan harus sampai tumpah? Tidak harus tiga kali. Siapa yang mengatakan tiga kali? Tidak ada seorang fakih pun mengatakan tiga kali. Itu kan kebiasaan ibu-ibu di kampung. Itu kan bu, jujur bu. Nah, ya. Tiga kali kan? Kalau tidak tiga kali kayaknya nggak sah ya. Coba. Nah ini sekarang nggak ringan deh sedikit ya. Kalau masalah kepuasan karena sabun yang nggak hilang-hilang itu bab lain. Kalau masalah kepuasan sabun nggak hilang-hilang bab lain. Kalau masalah kesucian cukup sekali. Bukan tiga kali, sekali sudah cukup, tidak harus tiga kali. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa tadi? Ah, masya Allah, ibu semuanya. Ini pembahasannya kemana-mana sebetulnya. Wanita dengan wanita ada auratnya. Laki-laki dengan laki-laki juga ada auratnya. Antara pusat dengan lutut, biarpun laki-laki dengan laki-laki tidak boleh. Saya tidak boleh melihat aurat laki-laki juga. Antara pusat dengan lutut. Khususnya lagi adalah aurat besar. Jadi dosanya beda. Aurat besar lebih gede lagi dosanya. Aurat besar mohon maaf, lubang depan, lubang belakang. Jadi kalau biarpun perempuan melihat auratnya perempuan haram. Apalagi melihat aurat besarnya, lihat mohon maaf alatnya haram. Ya ini ya karena sebagian orang tidak mengerti, dipikir sama-sama perempuan saja. Dan memang kadang-kadang susah. Waktu badal ibadah, suatu ketika ada orang ibadah umrah, diingatkan, ibu, gantian bu, alah sama-sama perempuan. Ini saya tidak bisa nyalahkan orang ini. Ini yang perlu disalahkan adalah ustadz yang ngajarinya dulu, gak pernah dibahas itu. Orang awam jangan disalahin, ya. Gak salah ibu, orang-orang awam karena gak ngerti. Seperti ibu bertanya, bagus bertanya. Yang salah kalau seandainya ibu mandinya gak begitu, yang salah Buya Yahya gak pernah membahas gitu. Sekarang gak salah lagi, saya sudah dibahas ya. Nah ini ada biar sama-sama perempuan, sama-sama lelaki. Bil ittifaq sepakat, apalagi aurat besar. Bahkan kadang-kadang mohon maaf tempat belajar. Menuntut ilmu agama, wah mandinya bareng-bareng, rame-rame. Kelihatan semuanya, haram. Nah ini perlu insaf saja. Makanya kami selalu ngomong kadang-kadang, masjid, hai yang punya masjid, bangun toilet tertutup itu lebih penting daripada bangun fasilitas masjidnya. Bangun masjid yang megah, toiletnya nggak ada, kan kacau. Karena apa? Kalau masjid itu dipatok 4 saja, diniatkan ini wakaf sudah sah, itikaf dapat pahala. Tapi kalau toilet kebuka, pasti dosa. Buang air kelihatan. Makanya kami sampaikan, semoga enggak sampai melarat benar. Semelarat-melaratnya dirimu, semelarat-melaratnya dirimu, tolonglah beli seng atau kain-kain robek untuk menutup kamar mandi waktu kita mandi itu. Pakai seng saja deh, pokoknya tutup, enggak kelihatan sana sini. Termasuk di sungai-sungai. Nah, apa-apa mau buat? Termasuk ini yang pernah terjadi, kita ada pesantren di Pontianak itu. Pesantrennya sebelum pesantren sungai. Dan kami tidak pernah, bahasa kita enggak waspada, enggak pernah perhatian kalau di situ ternyata kalau pagi mandi, karena kita tidak pernah datang di pagi hari. Karena agak siang atau malam, jadi enggak tahu. Suatu ketika lagi kita lagi keliling, lagi ziarah, tatonya apa? Kita lagi ngomong sama suaminya, istrinya nyapa, "Waalaikum, oh ya." Tiba-tiba biurnya mandi di samping kita. Oh. Mandi. Saya baru sadar, Son. Langsung kami sampaikan kepada panitia masjid yang bangun pondok, mohon maaf, Pak. Ini ada yang lebih wajib daripada bangun pondok dan masjid. Apa, Buya? Membuatkan kamar mandi buat mereka. Kita jangan melakukan sunnah, tapi yang wajib salah. Akhirnya keluarga-warga itu dipanggil semuanya. Kita minta izin supaya tidak tersinggung. Bagaimana kalau saya pasangkan seng semuanya ya? Semuanya saya pasang seng, boleh atau tidak? Kita cari donatur untuk masang seng. Tatonya semuanya pada mau, ada beberapa saja enggak mau karena dia sudah punya duit. Akhirnya apa? Itu ketutup semuanya pakai seng semuanya. Lah ini termasuk bagian. Kalau masjid mah dipatok segi empat pakai gubuk pun sah. Pondok pakai saung juga sah, tapi kamar mandi ini nomor satu. Agar tertutup. Makanya kemudian kehormatan juga istilahnya. Dan na'udzubillah mungkin anak laki-laki melihat anak perempuan gitu. Lihat kelihatan na'udzubillah. Jadi sebisa mungkin semelarat-melaratnya. Kita hendaknya urusan aurat ini terjaga, ditutup. Menutup itu harus sebisa mungkin. Nah kalau aduh enggak punya benar, saya enggak punya duit. Enggak, karena kamu punya karun niat. Kalau niat pasti dikasih duit oleh Allah, percaya. Cari seng-seng bekas sana tuh. Seng rombeng, seng bekas itu murah. Dan tutup, rapat, semuanya. Dan reng lebih bagus kalau ada orang macam-macam bunyi, klerek gitu. Lebih aman itu. Ini apa-apa? Jadi niat untuk menutup. Termasuk di dalamnya harus kita kembangkan masalah lain. Masalah apa? Memandikan mayat. Biarpun sudah mati enggak boleh loh ya. Jadi begini, melihat, jangan mentang-mentang perempuan dengan perempuan buka belak begitu, haram melihat aurat. Apalagi laki-laki, sampai begini loh ya. kalau mayatnya laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, mayat perempuan yang memandikan perempuan. Kemudian di saat dari perempuan enggak ada, apakah boleh laki-laki mandikan? Jika mayatnya perempuan, laki-laki yang boleh memandikan hanya laki-laki yang mahram atau suaminya. Laki-laki yang mahram, laki-laki yang enggak boleh menikahinya, bapaknya, anaknya, keponakannya. Itu pun cara memandikannya bukan dibuka. Sama perempuan pun bukan dibuka. Ini kan lebay ya namanya. Ada lebay perempuan, diatur susah. Dibuka blak begitu biar bersih katanya. Innalillah. Haram. Badal sudah mati. Kita buka, ditutup, makanya bersihkannya di balik kain. Kalau harus kainnya begini, tangannya ke bawah. Perempuan sama perempuan, ini pun pakai pelapis. Karena menyentuh aurat haram. Menyentuh aurat itu haram, melihat haram. Makanya yang haram dilihat, haram disentuh. Jadi kalau membersihkan bagian tertentu itu, mohon maaf, harus pakai pembatas, pembalut sini, apa tangan kita. Harus ada. Sampai dikatakan para ulama, kata Ibnu Hajar itu, kalau seandainya ada perempuan meninggal, kok enggak ada orang perempuan di situ? Enggak tahu di negeri mana misalnya, semuanya perempuan sudah habis tinggal satu. Setelah itu mati lagi setelah itu. Satu mati. Enggak ada perempuan yang bisa mandikannya. Laki-laki suaminya enggak ada, saudaranya ada, ngapain? Enggak usah dimandikan. Disolati? Enggak usah disolati. Lalu dikubur saja ahli surga dia. Itu Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli mengatakan, tidak kebalikan, itu Imam Romli. Kalau Imam Hajar mengatakan, ditayamumi. Kenapa ditayamumi? Biar enggak kebuka auratnya. Misalnya ada perempuan meninggal, tidak ada kaum laki-laki yang mahram, enggak ada kerabat yang dekat, paman, enggak ada, saudara enggak ada. Gimana caranya? Bukan dimandikan, ini kan ilmunya yang salah. Makanya belajar itu penting, ibadah tambah dosa nanti. Wah, ini saya bukan apa-apanya dia. Saya lebay, saya ustadz. Ini perempuan, enggak ada sanak kerabat. Perempuan itu sudah mati semuanya, tinggal satu tok ini. Lalu gimana? Ditayamumi. Bagian mana? Wajah. Badannya tetap ditutup. Wajah sama tangannya saja. Wajah saja, rambutnya pun jangan dibuka. Mati pun sampai derajat seperti itu loh ya. Makanya kadang suatu ketika memandikan mayat di kampung itu Masya Allah diintip sana, intip sini. Di tengah-tengah kebuka semuanya. Na'udzubillah, haram yang demikian itu. Baik. Yang mati saja perlu dijaga, apalagi masih hidup. Ketahui. Kemudian setelah itu, tidak ada yang sempurna dalam beragama. Kalau ada kekurangan tetangga kita, mengingatkannya yang halus. Kalau mengingatkan, tidak cukup mengingatkan sambil ngasih seng, ngasih bata untuk buat kamar mandi. Makanya kami pun tidak berani tiba-tiba ngamuk kampung. Buka aurat, haram dosa. Saya belum nyumbang kok. Kalau saya nyumbang, saya baru di kampung di Pontianak. Saya baru bisa ngomong, karena sudah buat. Gak enak, kadang sebagian orang gak punya uang loh itu. Padahal dirinya juga pengen tertutup, cuman gak ada duit. Makanya, ya pikir-pikir dulu kalau ngingetkan pelan-pelan. Mungkin ibu-ibu, ibu mohon maaf, saya punya duit nih 2 juta buat bantuan. Bantuan apa? Pahalanya gede, lebih gede daripada bangun masjid itu. Pahalanya, ibu, ibu kan punya anak perempuan 3 gede-gede. Kemudian saya punya anak laki-laki. Takut kalau anak sama ibu mandi, anak saya ngelihat. Itu kan juga dosa, belum lagi orang lain di pinggir jalan lagi sungainya. Gimana ibu, saya punya duit 2 juta, saya tambah, ibu tambahi untuk buat kamar mandi biar anak ibu terhormat. Nyumbang 2 juta untuk ini lebih bagus daripada membangun pondok Al-Bahjah. Percaya ibu, gak usah nyumbang ke Al-Bahjah, ibu urusi tetangga dulu. Ini penting urusan kebenaran ini. Termasuk pondok, pondoknya berapa ratus tapi kamarnya sedikit. Haram nanti kalau sampai mandi berdua. Haram. Harus kita sadari, baru nanti berbenah. Kalau tidak sadar, tidak berbenah nanti. Utamakan itu. Kalau dianggarkan, dinomor satukan yang namanya toilet, kamar mandi, bisa bangun. Wong rumahnya bagus, kamar mandinya kebuka. Bahkan kadang tidak ada pintunya. Kalau bisa pakai pintu, biarpun pakai gedek, pakai bahan, pakai kawat ceklek, gitu sudah. Kadang kebuka, mohon maaf ya, namanya orang, kadang-kadang anak-anak, apalagi menjelang pubertas, anak-anak kita yang menjelang pubertas, umur 12, 13, kadang-kadang di luar lihat sesuatu, apalagi zaman rusak ini, pura-pura ngelihat, na'udzubillah. Ya, ditutup yang rapi. Sampai nanti pendidikan dalam Islam, tempat tidur pun demikian. Baik, ini saja insyaAllah, semoga ini ilmu yang manfaat ya. Ibu, yang pahit telan, tapi insyaAllah selamat. Oh, saya seperti itu tadi. Jadi terima kasih kepada ibu yang bertanya ini. Biar saya enggak ditanya lagi oleh Allah nanti. Baik, insyaAllah ini saja. Cukup insyaAllah, jangan lupa pengajian Umi besok ya? Pengajian ibu-ibu. Maulid ibu-ibu Ahad ya? Ahad insyaallah. Insyaallah Maulid ibu-ibu di sini Ahad pagi insyaallah. Jangan lupa ini. Majelis Muslimah Kuningan Maulid Nabi 29 Januari Ahad besok. Sabtu besok Sabtu Ahadnya. Mulai jam 8 sampai selesai. Dan diupayakan seberapa jam sebelum adzan duhur sudah bubar. Karena biar kesempatan bagi yang ingin sholat berjamaah untuk mempersiapkan insyaallah. Kemudian mohon hadir ibu-ibu ya. Ibu-ibu hadir dan bapak-bapak yang punya ibu-ibu kirim suruh datang ya. Kecuali yang belum punya. Jadi anak-anaknya dibawa untuk bisa hadir ke majelis. Syiar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita besarkan. Kemudian juga undangan untuk bisa menghadiri Maulid Akbar Al-Bahjah 3 di Tulungagung hari Rabu tanggal 18 Jumatil Awal atau 15 Februari. Untuk umum, untuk wanitanya adalah hari Sabtunya. Kemudian juga program-program Pondok Al-Bahjah hendaknya semuanya bisa mengikuti apakah dengan doa atau ikut bergabung langsung. Tapi syaratnya tadi setelah bangun kamar mandinya tetangga ya. Nah, ini saya nengok cerita batal saya. Nah, kalau baru ingat ini, jangan sampai salah berbuat baik ya atau rumah mandinya sendiri benahi untuk menutup aurat anak-anak kita. Enggak usah nyumbang Al-Bahjah dulu, stop dulu. Ya, demi kebaikan ya. Biarpun hanya pakai seng tutup, insyaallah lakukan itu semuanya kemuliaan yang sesungguhnya. Istimewa, itulah ilmu yang manfaat. Kemudian kami himbau juga untuk bergabung aktif dengan Al-Bahjah dalam berjuang untuk menjadi penyelenggara dengan sumbangan biarpun hanya 1.000-2.000 rupiah per bulan yang pernah kami suarakan, tujuannya adalah mengikat antara kami dengan Anda sehingga antara kita ini ada ikatan, sehingga setiap bulan ada tim yang datang. Pokoknya setiap bulan datang, biarpun di ujung Gunung Cermai didatangi nanti ya. Biarpun hanya 2.000 rupiah, karena yang penting adalah silaturahmi dan merasa bahwasanya ada ikatan di antara kita. Itu penting. Jadi merasa 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta, bebas. Yang penting hendaknya mendaftar semua, jangan ada yang tertinggal. Ini yang kami hadirkan, suarakan di akhir-akhir ini. Sehingga sampai kapanpun kita punya ikatan. Sebab ada orang belajar bubar, hilang. Apalagi pergi hilang. Maka kalau sudah ada ikatan begini, kapanpun Anda pergi, Anda mikir, aku sudah punya ikatan nih, selamat insyaallah. Biarpun jauh, akhirnya ikatan. Karena ada ikatan, pengajian masih pengen ngikuti. Zamannya zaman maju, internet, ada HP dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada ikatan, bubar, selesai kisahnya. Maka kita akan membuat satu ikatan yang kuat di antara kita, sehingga kita terus ada kesinambungan dan semoga ini tulus karena Allah, sehingga kita terus tetap sambung di dunia dan nanti di akhirat insyaallah. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Lagi-lagi BMT Syariah ini. Program BMT. BMT ini cikal bakal membuat bank syariah insyaallah. Jadi BMT itu adalah cikal bakal pembuatan bank syariah, sudah dibuat juga oleh Al-Bahjah dan insyaallah akan kita sebar di beberapa kota cabang-cabangnya dengan upaya untuk menegakkan syariat di dalam lembaga keuangan insyaallah. Yang punya uang lebih daripada di tempat yang Anda bakal ditanya menjadi masalah nanti di akhirat, pindah lagi ke tempat-tempat yang baik, yang syar'i insyaallah. Ini adalah himbauan juga. Dan tujuan kita adalah menyelamatkan kita semua daripada terjerumus. Harta kita bisa menjadi kendaraan cepat masuk surga, begitu sebaliknya harta bisa menjerumuskan ke neraka yang paling dalam. Oh, ada banjir ya di Cibingbing. Ya. Ada banjir di Cibingbing. Kalau ada yang ingin membantu, di mana standnya? Di bawah. Yang ingin bantu korban Cibimbing dari tim Al-Bahjah ini ya. Baik, ada bantu, ada saudara kita yang punya perlu bantuan, dibantu, jangan ragu untuk membantu. Karena apa? Allah fi'onil abdi makanal abdu fi'onil akhi. Kalau kita bantu orang, Allah akan bantu kita dan pasti bantuan Allah. Kemudian juga jangan lupa pengajian dengan Ustadz Fauzan di Masjid Al-Falah Sidaraja Ciawi setiap malam Senin Minggu keempat. Di sini? Kan di sini ada juga? Hah? Ustadz Fauzan ada di sini kan pengajian? Setiap, nah ini harus ada. Ustadz Fauzan kajian hadis Arba'in Nawawiyah setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis di masjid ini. Jam habis Isya. InsyaAllah, yang ingin nambah ilmu hadis, apa belajar tentang hadis, Arba'in Nawawiyah dengan Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan di sini. Dari pesantren Al-Kawthar beliau. Kemudian juga di masjid Al-Falah Sidaraja Ciawi setiap malam Senin. Setiap malam Senin Minggu keempat. mohon diikuti. Paling tidak ibu dengar dengan faham, barangkali pas waktu kosong bisa pergi atau mengosongkan, karena kita selalu butuh ilmu. Jangan sampai merasa cukup dengan ilmu. Dan kalau bisa, jangan hanya ramai di majlis ini. Kalau bisa seandainya majlis yang lain bisa ramai, itu kebanggaan. Di hadapan Allah adalah istimewa. Di hadapan Allah istimewa. Allah akan melihat. Bahkan semua pengajian ini biasanya ada hawa nafsunya. Hawa nafsunya adalah biasanya apa? Kita meremehkan. Meremehkan ustaz. Ya, penggantinya. Ya, ini penyakit. Makanya kami sampaikan, kalau saya punya majlis kok tiba-tiba diganti oleh murid saya, itu pahalanya lebih gede. Nah, ibu jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Ada hawa nafsu. Ah, penggantinya kan itu. Anda datang gede pahalanya. Jangan khawatir. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandanglah kami semua ini dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah, maka kami mohon kekurangan kami dalam menjalankan syariatmu ya Allah, ampuni dan beri kepada kami kekuatan dan berikan kepada kami semangat untuk menjalankan syariatmu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah, segala keharaman yang pernah kami lakukan, ampuni ya Allah, dan mudahkan kami untuk menghindari dan menjauhi keharaman tersebut. Dan mudahkan kami melakukan ketaatan ya Allah. Dan kami mohon ampuni hamba-hambamu itu ya Allah yang masih melakukan keharaman. Dan sungguh kami prasangka baik kepada mereka jika ada di antara mereka melakukan keharaman, sering membuka aurat mereka. Kami yakin ya Allah mereka bukan karena menantangmu ya Allah, akan tapi karena mereka belum biasa ya Allah, karena mereka belum tahu ya Allah, maka ampuni mereka. Dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka, baik saat di jalan atau di rumah-rumah mereka ya Allah. Biasakan mereka untuk menutup aurat. Ya Allah, mohon bimbing, beri hidayah kepada mereka untuk menutup aurat mereka ya. Dan berikan rasa malu kepada kami sehingga kami akan malu kepadamu dalam melaksanakan, dalam melakukan kemaksiatan. Dan ampuni segala dosa kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon pandang hati kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Lihat hati kami ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Jadikan hati kami hati yang selalu rindu kepadamu dan rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk selalu ya Allah mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Perkenankan kami untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah. Biarpun hanya dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa dan segala kehinaan. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di dalam masjid ini atau yang ada di luar masjid ya Allah, yang masih sering melakukan keharaman, sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni ya Allah kami dan ampuni mereka. Dan jauhkan kami dari meninggalkan solat dan jadikan ahli solat ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Siapapun baik yang dalam masjid atau di luar masjid ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang pernah terjerumus dalam kehinaan judi atau minuman keras, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami semua dari hina dan kebusukan zina ya Allah. Sebab zina ada di mana-mana ya Allah, televisi, internet dan segala ya hiburan-hiburan menggugah syahwat kami dan anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina wahai Zat yang Maha Mulia. Sucikan kami ya Allah dari kehinaan zina, jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu ya Allah, ada di antara yang hadir ini atau yang di luar sana pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina wahai Zat yang Maha Suci, sucikan mereka, ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah. Sungguh kau Maha Kuasa. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ini ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Kirimkan kepada kami yang halal ya Allah, hingga kami tidak butuh yang haram ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizkinya, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal, penuh berkah ya Allah. Ya Allah, untuk bekal hidup kami menuju akhirat, ya Allah, menuju kebahagiaan nanti di akhirat. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami, semua yang ada di sini, ya Allah, dan yang di luar sana, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ajaran ini. Bersihkan hati kami dari sombong, ya Allah. Harta yang kau berikan kepada kami jangan sampai menjadi sebab kami sombong. Ilmu yang kau berikan kepada kami jangan menjadi sebab kami sombong. Apapun yang kau berikan kepada kami jangan menjadikan sebab kami sombong, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ketawaduan. Dan kami mohon jauhkan kami dari hubbud dunia, jauhkan kami dari cinta dunia. Dan kami mohon jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, aniaya kepada kami, ya Allah, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon jangan hukum mereka, ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Ampuni, ampuni, jangan hukum mereka, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka kau hukum, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka dan lapangkan hati kami, agar kami tidak mendendam kepada siapapun, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berdusta, jauhkan kami, ya Allah, dari segala dosa. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Wahid yang maha mulia, pandang kami di rumah kami, ya Allah. Rumah tangga kami, jadikan rumah tangga indah mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu, ya Allah, yang sering zalim kepada istri mereka, ya Allah. Kami takut mereka adalah suami-suami tertipu. Banyak ibadah pun akan masuk neraka-Mu, ya Allah. Suami yang zalim kepada istri, ya Allah, sebanyak apapun ibadah mereka, mereka adalah ahli neraka. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir suami yang zalim kepada suami, ya, kepada istri, kami mohon, ya Allah, lembutkan hati mereka, ya Allah. Jauhkan dari berbuat zalim, ya Allah, dan jadikan mereka suami-suami ahli surga. Dan ya Allah, wanita-wanita yang ada di sini, jadikan mereka wanita ahli surga. Mudahkan mereka untuk patuh, ya Allah, dan berkhidmah kepada suami mereka. Lembutkan hati mereka. Dan kami mohon jika ada di antara mereka ada wanita-wanita, ya Allah, yang sering menyakiti suami dengan lidah dan perilakunya, ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka. Tambahkan kecintaan mereka kepada suami mereka. Mudahkan untuk berkhidmah, ya Allah. Ampuni mereka. Jangan biarkan mereka, ya Allah, berbuat zalim kepada suami. Sehebat apapun ibadah mereka, mereka adalah ahli neraka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela, ya Allah. Jadikan ini wanita ahli surga, ya Allah, sehingga mudah mengabdi kepada suami dengan keindahan, dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga mereka merasakan keindahan hidup di dunia mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu. Jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Ya Allah, zaman mengerikan, zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, lindungi mereka, jaga mereka. Dan sungguh, jika Engkau menjaga mereka, tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak-anak kami. Maka kami serahkan kepada-Mu, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, anak-anak kami yang itu, ya Allah. Anak-anak kami yang itu, ya Allah. Anak-anak kami yang itu, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami itu, ya Allah, jaga mereka semua, ya Allah. Jaga mereka semua, ya Allah. Jangan sampai mereka terjerumus, ya Allah. Tergelincir, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.